Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله عزني الله وإياكم مالك تعالى جر القرآن قراءة وتفسيرا. Ya, kembali kita mempelajari Al-Quran dari sisi bacaannya dan juga dari sisi tafsir dan juga maknanya. Telah kita ambil tafsir penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai ayat yang kedua ya. Ya, sebelum itu seperti biasa kita belajar untuk memperbaiki bacaan ya, dengan kita mungkin awali ya dengan tahsin dulu ya, dari awal lagi tidak mengapa kita ulang ya, dari surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai yang kelima dulu ya. Baik, ana bacakan kemudian antum seperti biasa ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. إني للمتقين madnya disebut mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Mad yang muncul karena sebab bacaan disukun. Lil muttaqin tadi kan matobi'i kan, muttaqina. Iya kan, ada iya sukun sebelumnya kasrah, matobi'i. Hanya saja bacaan dihentikan pada huruf setelah mat ini, maka menjadi berubah yang tadinya matobi'i menjadi ada mad arid li sukun. Panjangnya kalau cepat ya 2 boleh, 4 boleh, 6 juga boleh. Cuma harus rasi kalau 6, 6 terus. Iya. Kalau misalnya 4, 4 terus. Itu mad arid li sukun. Ya, mad yang dia arid muncul karena sebab dihentikan bacaan. Kalau disambung jadi dua harokat lagi. Ya, hudan lil muttaqin alladzina. Enggak dipanjangkan, hudan lil muttaqin. Enggak. Ya. Jadi keluar madnya menjadi lebih dari 2, 4 dan 6 ketika diwaqafkan dihentikan. Ya. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Rozaku, kalau kolahnya ditebalkan, ditafkhimnya. Wa mimma rozaqnahum ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون sampai yang kelima ini pembahasannya tentang kaum muttaqin, kaum mukminin dan juga sifat-sifat mereka ya. Alif lam mim sudah kita lewatkan ya, penjelasan tentang alif lam mim. Ada khilaf dan para ulama sebagian menyerahkan maknanya kepada Allah. Ya. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan alif lam mim ini termasuk huruf-huruf hijaiyah yang tidak ada maknanya tapi ada maghzan, ada tujuan dan maksud, yaitu untuk i'jaz, menunjukkan kehebatan Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ya, kalimat-kalimatnya tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, alif, lam, mim, qaf, sad, yang mereka Al-Arab berbicara dengannya. Ya, meskipun demikian mereka tidak mampu mendatangkan kalimat seperti Al-Qur'an, meskipun satu ayat saja tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an min indillah, ya min indillah ya. Untuk i'jaz. Dzalikal kitabu la raiba fih, itulah Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an yang la raiba fih, tidak ada padanya keraguan. Sehingga jangan sekali-kali kita ragu padanya. Ya, kalau ragu bagaimana hukum seorang ragu dengan kebenaran Al-Qur'an? Ya, kufur ya, kafir. Jadi al-yaqin kan kita pernah dengar dalam apa? Qaidul fiqh al-yaqin apa? La yuzalu bisyakk gitu ya. Keyakinan tidak bisa di apa hilangkan dengan keraguan. Kalau kita yakin wudunya, di atas wudu yakin, kemudian kita ragu, batal belum? Ya sudah, tetap di atas keyakinan, belum batal gitu. Tapi dalam ini masalah hukum-hukum ya fiqih. Tapi kalau masalah khobar, akhbar, al-yakin yuzalu bisyak ya. Keyakinan bisa hilang dengan keraguan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabul. Ya. Hanyalah al-mu'minun adalah mereka-mereka, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi, itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu. Ini menunjukkan bahwa saya kalau ragu bagaimana? Ya kafir dia. Jadi jangan kita ragu, agar senantiasa kita di atas kekokohan dalam iman kita, ya harus terus kita sirami hati kita dengan ilmu, dengan sebab-sebab yang terus bisa menjaga dan menumbuh kembangkan iman kita. Majalisul ilm, jauhi teman-teman ya, ataupun bacaan-bacaan ya, ataupun sesuatu yang bisa apa melemahkan iman kita ya, karena iman itu bisa apa bertambah dan berkurang ya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi kaum muttaqin, di sini hidayahnya dikhususkan bagi kaum muttaqin. Di dalam ayat yang lain hidayah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Dijelaskan oleh sebagian ulama ya, sirnya kenapa? Dalam ayat ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sedangkan dalam ayat ini hudal lil muttaqin, kata sebagian mereka, ini yang hudal linnas, petunjuk bagi manusia, yang dimaksud hidayah di sini ada hidayah ammah, petunjuk yang sifatnya umum berupa bimbingan. Ya, kemudian juga penyampaian hujah-hujah sampai kepada mereka, seluruh manusia yang mukminnya dan kafirnya, sampai seperti amma samud fahadainahum fastahabul ama alal huda. Adapun kaum Samud, maka kami beri hidayah mereka. Maksudnya apa? Penjelasan tentang al-haq sampai jelas. Iya. Tapi mereka fastahabul ama alal huda, lebih memilih kebutaan, kekufuran, kesesatan daripada petunjuk. Adapun hidayah yang dikhususkan bagi kaum muttaqin, hidayah itu taufiq, hidayah untuk bisa apa? Mengikuti al-haq yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui lisan rasulnya. Nah itu. Jadi hidayah yang khosoh ini maksudnya. Hidayah yang khosoh. Jadi hidayah ada berapa macam? Dua. Hidayah apa? Amah. Hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah berupa penjelasan dan bimbingan berupa syariat Allah ini, Al-Qur'an was sunnah. Iya. Ini semuanya dapat gitu. Adapun hidayah taufiq, hidayah untuk bisa mengikuti al-haq, al-kitab was sunnah. Ini hidayah yang apa? Yang sifatnya khosah, khusus atau di amah. Iya. Jadi enggak ada iskal. Iya. Ah, sekarang ada pertanyaan nih. Ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Nah, lihat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Coba antum belajar membedakan antara dua macam hidayah tadi. Engkau wahai Rasul alaihi salatu wasalam la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kau cintai, sampai pun saudara apa, sampai pun pamanmu sendiri. Hidayah ini maksudnya hidayah apa di sini? Yang dinafikan dari Rasulullah, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Hidayah apa ini maksud ini? Hidayah khassah ya. Kalau hidayah amah jelas Rasulullah telah menjelaskan kepada kaumnya dengan sejelas-jelasnya. Hidayah khassah, hidayah taufiq itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hidayah apa nih? Walakinallaha yahdi man yasha. Hanya saja Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah apa itu? Khassah ini. Paham ya? Ya. Jadi jangan salah arti hidayah ada dua macam hidayah. Demikian dikatakan oleh mereka ya para ulama ya. Alladzina di sini disebutkan awsaf al-muttaqin, sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama, alladzina itu orang-orang yang yu'minuna beriman, yakin, percaya bil ghaib, terhadap perkara-perkara yang ghaib yang tidak tampak, tidak kelihatan oleh mata-mata mereka di dunia ini. Itu yang pertama sifatnya al-muttaqin, yang mendapatkan hidayah dari Allah, beriman kepada segala perkara yang gaib. Ya. Meskipun akal-akal mereka tidak sampai padanya, tidak bisa mencernanya, tapi mereka yakin itu al-haq, datangnya dari Allah. Ya. Wa yuqimuna shalah, yang kedua sifatnya apa? Menegakkan as-shalah. Ya, sekedar kita mengetahui ya, terjemahannya juga lumayan daripada kita sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud dengan apa yang kita baca dari ayat-ayat ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Sudah berapa sifat kita dapatkan dari satu ayat ini? Dari kaum muttaqin tiga. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada segala perkara yang ghaib. Iya. Yang kedua, yuqimuna shalah, apa? Menegakkan salat. Yang ketiga apa? Yang menunaikan apa? Iya. Menginfakkan apa yang semestinya diinfakkan. Ya ada sedikit perbedaan tafsiran, tapi ya kalau kita perhatikan ya tidak jauh maknanya. Kita baca dulu ya keterangan atau tafsirnya dari Al-Mufassir di sini rahimahullah. Ayat yang ketiga ya. Betul. Wa humul ladzina yusaddiquna bil ghaibi alladzi la tudrikuhu hawasuhum wa la 'uquluhum wahdaha. Yaitu orang-orang yang membenarkan perkara yang gaib. Ya, alladzi la tudrikuhu hawasum, yang mana perkara-perkara yang gaib ini tidak bisa digapai oleh indera mereka, tidak bisa didengar dengan telinga mereka, dipandang oleh mata mereka, dirasakan dengan tangannya, enggak bisa. Wala uquluhum wahda, dan juga tidak bisa digapai dengan akal-akal mereka semata. Ya. Ah ini yang namanya kaum mukminin, percaya kepada perkara yang gaib. Ya, kalau seandainya perkara yang gaib Allah tampakkan semua, annar surga ya, semuanya beriman, enggak ada yang kafir. Dikatakan al-mukminun, ya menunjukkan di sana ada yang al-kafirun. Ya, kalau segala perkara yang gaib ditampakkan, azab kubur Allah tampakkan, annar Allah tampakkan, semuanya beriman semua. Iya, enggak ada faedahnya, enggak ada hikmahnya kalau demikian. Iya. وهم الذين يصدقون بالغيب الذي لا تدركه حواسهم ولا عقولهم وحده, yaitu orang-orang yang mereka membenarkan segala perkara yang gaib yang tidak bisa digapai oleh indera mereka, tidak pula digapai oleh akal-akal mereka semata. لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِوَحْيِ اللَّهِ إِلَى رُسُلِهِ, karena perkara yang gaib tidak mungkin bisa diketahui kecuali melalui wahyu Allah, melalui Rasulnya. Ya, meskipun terkadang perkara-perkara yang gaib itu Allah tampakkan kepada sebagian aulianya. Ya, ketika di medan perang, ya, Anas ibn Nadhr kan, perang Uhud, beliau sebelumnya kan tertinggal, enggak sempat ikut perang Badar. Seandainya Allah takdirkan saya untuk bisa turut berperang bersama Rasulullah, niscaya Allah akan melihat bagaimana apa yang saya akan perbuat gitu. Maksud saya mau akan habis-habisan berjuang di jalan Allah. Ya, nyata beliau masuk ke daerah yang paling banyak kaum musyrikunya di situ, di balik Uhud, kata dia, aku sudah mencium bau surga gitu. Karena ditunjukkan ya perkara yang gaib itu tanda-tandanya atas sebagian aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sering kita baca seperti itu. Ya. Mitlu perkara yang gaib tersebut seperti al-malaikah. Al-malaikah. Dan terkadang malaikat ya menampakkan diri dalam bentuk sosok manusia. Seperti pada hadis ya Pak, Jibril ya. Adapun aslinya, rupa aslinya, ya kita tidak tahu. Adapun Rasulullah pernah melihat Jibril kan. Nah, ya, di ufuk memenuhi langit ya, sampai tidak terlihat langit saking besarnya Jibril. Wal jannah, dan juga seperti surga, wan nar, neraka, azab kubur juga diantaranya. Iya kan? Sirat, iya. Mahsyar, dan termasuk yang gaib adalah Allah Rabb kita. Kita yakini Allah Subhanahu wa taala ada. Kenapa? Karena ayat-ayatnya sangat banyak. Iya. Dalil kauniyah ataupun dalil syar'iyah yang menunjukkan keberadaan Allah. Iya. Makanya rukun iman yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Ya, tentunya adanya Allah Subhanahu wa taala di antaranya yang paling pokok. Iya. Li'annahu la yu'raw wa ghairi dzalika mimma akhbara Allah bihi aw akhbara bihi rasuluh. Dan selain itu, dari segala perkara gaib yang diberitakan oleh Allah dan juga yang telah diberitakan oleh Rasulnya. Wahum, itu sifat yang pertama, beriman kepada segala perkara yang gaib. Ya, kalau datangnya dari Al-Quran, kita yakini. Dari Sunnah selama sahih, kita yakini itu hak. Ya. Wahum yuhafidhuna ala adai solati fi mawaqitiha adaan sahihan wafqa ma syar'allahu linabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sini kalimatnya wa yuqimuna shalah, menegakkan salat. Ya, beda menegakkan dengan apa? Mengerjakan. Kalau mengerjakan kesannya ya asal mengerjakan. Kalau yuqimuna shalah, menegakkan salat, itu mensyaratkan adanya kesempurnaan dari mulai taharahnya baik, kemudian salatnya pun sesuai dengan sunnah, zahirnya, batinnya terpenuhi kekhusyuannya, keikhlasannya. Ah, itu iqamah as-shalah, menegakkan salat. Lahir dan batin dia tegakkan. Bukan hanya lahirnya saja dia sholat, masya Allah, bagus gitu, sesuai dengan sunnah, dari mulai takbiratul ihram sampai salamnya. Tapi batinnya misalnya kurang ikhlas, riya, ini juga akan merusak amalannya. Atau kekhusyuannya kurang, ini juga akan mengurangi apa? Nilai sholatnya. Karena kata Nabi SAW, seseorang itu dicatat pahala sholatnya sesuai dengan apa yang dia pahami dari bacaan-bacaan. Ada yang ditulis untuk dia pahalanya, ini pahala sholatnya setengah, ada yang berapa lagi, sepertiga, dan seterusnya, ada yang sepersepuluh. Iya. Kemudian wahum yuhafidhuna ada'as sholati fi mawaqitiha, dan mereka senantiasa menjaga sholatnya di waktu-waktunya, ada'an sahihan, dengan penunaian yang benar. Wafqa ma syara'allahu li nabiyyi, sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh Allah melalui nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zahiran wa batin, lahir batinnya ya. Ya, lahirnya jelas. setiap gerakannya sesuai dengan sunnah, bacaan-bacaannya pun demikian, baptinya tadi keikhlasannya, kekhusyuannya, al-iqbal 'ala Allah, ya. Wa mimma a'tainahum, ini sifatnya ketiga, wa mimma a'tainahum minal mal yukhrijuna shadaqata amwalihim al-wajibah wal mustahabbah. Dan dari sebagian harta yang telah kami berikan kepada mereka, mereka keluarkan sebagai sedekah harta-harta mereka. Apakah sedekah yang sifatnya wajib? Yang wajib ada yang kaitannya dengan harta, zakatul almal, ya kan? Ada yang berkait dengan sesuatu yang memang sifatnya nafkah yang wajib, seperti nafkah untuk keluarganya. Ini kan wajib. Iya. Atau yang sunnah-sunnahnya dia tunaikan. Nah itu kalau terkumpul pada diri kita tiga sifat ini, maka absyiru, bergembiralah. Itu tanda dari tanda-tanda kebaikan. Ya, tanda al-muttaqin. Dan kita semua tahu al-muttaqin tempatnya di mana? Ya, al-jannah. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ya. Sesungguhnya al-muttaqin fi jannatin wa nahar. Di dalam surga dan sungai yang mengalir di dalamnya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna malikim muqtadir. Kemudian yang keempat sekarang. Jelas ya ayat yang ketiga ya. Maknanya maksudnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian sifat berikutnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sifat yang berapa ini? Empat berarti ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, juga mereka yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Rasul. Apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya? Al-Quran. Dan juga apa lagi? Ya sunnah. Ya. Utitul Qur'ana wa mitlahu ma'ah. Aku diberi oleh Allah Al-Quran yang semisalnya bersama Al-Quran. Itu apa? Sunnah. Ya. Wa ma unzila min qablik. Dan juga beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi sebelummu. Wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada hari akhir mereka yakin. Ada berapa sifat dalam ayat yang keempat ini? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ini yang keempat ya. Beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Wama unzila min qablik, dan juga beriman kepada apa yang telah diturunkan sebelummu dari kitab-kitab. Ada suhuf Ibrahim, suhuf Musa, Taurat. Ada Zabur, kepada siapa Zabur diturunkan? Nabi Dawud. Ada Injil, kepada siapa Injil diturunkan? Ya. Dan juga beriman kepada apa yang tidak Allah sebutkan. Ya. Wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka terhadap hari akhir yakin, ya, percaya. Ada tiga lagi sifat tersebutkan dalam ayat yang keempat ini. Berarti dengan yang sebelumnya menjadi berapa? Sifat enam ya. Ya. Kita baca penjelasannya di sini dari al-musannif rahimahullah. Walladzina yusaddiquna bima unzila ilaika ya Muhammadu minal Qur'an. Yaitu orang-orang yang mereka membenarkan apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Al-Qur'an. Ya. Sebagian ahli tafsir ada yang membagi ya sifat ini untuk dua golongan. Golongan yang pertama dari ajang pertama tadi yang terdiri dari tiga sifat kan. Yu'minuna bil ghaib, yuqimuna shalah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini untuk kaum mukminin Arab. Iya. Ya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ahlul kitab. Sebagai menyatakan satu yang sifatnya. Iya. Al-muhim orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat ini, ya mereka termasuk di dalamnya. Siapapun dia, dari manapun dia, ya. Walladzina yusaddiquna bima unzila ilaika ya Muhammadu minal Qur'an, dan orang-orang yang mereka membenarkan apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad berupa Al-Qur'an. Ya. Wa bima unzila ilaika minal hikmah, dan juga percaya kepada apa yang telah diturunkan kepadamu berupa hikmah yaitu as-sunnah. Ya. Wa bi kulli ma unzila min qablika 'ala ar-rusuli min kutubin, dan juga beriman kepada semua yang telah diturunkan ya kepada orang-orang sebelummu. Ya. 'Ala ar-rusuli min kutub, yakni wa bi kulli ma unzila min qablik, dan beriman kepada semua yang telah diturunkan sebelummu kepada para rasul dari kitab-kitab. sesuai At-Taurah wal Injil wa ghairihi. Maka kita yakin bahwa At-Taurah itu yang belum diganti-ganti dan diubah itu kalamullah sebagai petunjuk bagi kaumnya. Ya, dan Al-Qur'an ini menghapuskan hukum-hukum dari kitab-kitab yang telah lalu kecuali memang yang masih ditetapkan dalam Al-Qur'an. Ya. Nasikh menghapuskan ya kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kita ketika mendapati ya di sana ada kitabullah sebelum Al-Qur'an, ya kita yakini Taurat wal Injil, bahwasanya itu kalamullah. Ya, Taurat adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Musa yang memberikan petunjuk kepada umatnya, membimbing mereka kepada jalan keselamatan, harus keyakini. Demikian pula Injil, kalamullah yang belum diubah dan diganti-ganti oleh manusia tentunya ya. Nah, setelah datang Al-Qur'an, ya maka menghapuskan semua kitab-kitab yang telah lalu meskipun yang belum diubahnya. Ya, wa muhaiminan 'alaih, sebagai pengawas kitab-kitab yang sebelumnya Al-Qur'an ini. Ya. Dihapuskan kecuali memang yang ditetapkan, masih ditetapkan dalam Al-Qur'an, maka itu masih diamalkan. Ya. Wa yusaddiquna bidaril hayati ba'dal maut, dan juga mereka membenarkan bidaril haya, kehidupan ba'dal maut, setelah kematian. Ya, ada di sana alam apa? Alam barzakh. Ya, alam barzakh adalah apa? Manzilah min manazilil akhirah. Tingkatan pertama dari negeri akhirat. Ya, di situ ada alam yang sangat asing. Ya, sangat asing. Ya, bagaimana tidak kita seandainya di dunia ini diasingkan di satu negeri yang jauh entah berantah, kita sangat merasa asing, apalagi kalau kita disendirikan di dalam alam kubur. Ya, kita dihimpit oleh bumi. Ya. Yang begitu sempit dan gelapnya, didatangi fitnah-fitnah. Ya, makanya kesempatan sekarang ini kita manfaatkan baik-baik ya. Untuk apa? Memakmurkan negeri yang sebentar lagi kita masuk ya padanya, alam kubur. Ya. Wa ma fiha min al-hisab wal jaza, dan segala apa yang ada di negeri setelah kematian ini dari al-hisab wal jaza, alam kubur, setelah itu alam kebangkitan di mahsyar yang lamanya luar biasa. Ya. Sangat lama dalam kondisi manusia telanjang, tidak beralas kaki, tidak disunat, matahari didekatkan, panas terik. Waktu yang untuk waktu yang sangat-sangat lama. Antum bisa baca kembali hadis tentang syafaat itu. Ya. Wa khussa yaumul akhirah. Kenapa di sini khususkan wa bil akhirati hum yuqinun? Dihususkan, bahkan didahulukan penyebutannya, bukan wahum yuqinu nabil akhirah. Itu ada, ternyata ada tujuannya, ada hikmahnya. Wahusso yaumul akhirah, dihususkan penyebutan negeri akhirat. Kenapa? Li'annal imana bihi min a'zamil bawa'ithi ala fi'li ta'at. Ya, karena beriman kepada adanya hari akhir dan segala macam kejadian yang ada di dalamnya, itu termasuk pendorong yang sangat besar untuk seseorang bersemangat melakukan ketaatan-ketaatan. Nah itu, kalau dia misalkan lagi loyo malas, ingat di sana ada hari akhir. Ya, hari yang sangat susah, hari yang membutuhkan bekal yang sangat banyak. Ya, hari yang waktunya sangat panjang, bahkan di hari itu pada mahsyar orang kafir itu seharinya seperti 10.000 tahun lamanya. Iya. Dan manusia keadaan mereka di saat itu sesuai dengan kadar amalannya. Iya. Siapa yang mau di hari tersebut dia dalam kondisi tenang di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, dia dalam kondisi tentram dalam keadaan manusia menderita kepayahan, maka sekarang dia harus berpayah-payah dan bersusah-susah menderita dengan amal soleh. Iya, yang dia bisa kerjakan, qiyamul lail, siam, sedekah dan seterusnya, agar nanti dia bisa beristirahat. Kalau sekarangnya kita manja-manjaan, malas-malasan, ya nanti kita naudzubillah dikhawatirkan di saat manusia beristirahat santai, kita sengsara susah. Alangkah sedihnya ketika itu. Iya. Wajtinabil muharramat, dan juga beriman kepada adanya hari akhir beserta kejadian-kejadian yang ada di dalamnya, itu adalah pendorong utama yang menjadikan seorang hamba menjauhi perkara-perkara yang haram. Sabar dulu ya kita dari perkara yang haram, meskipun jiwa hati kita begitu menginginkannya. Tapi karena Allah dan Rasulnya melarang, kita tahan, kita sabari. Iya. Wa muhasabati an-nafs, dan juga sekaligus mendorong seseorang untuk dia muhasabah, introspeksi diri. Sudahkah bekal yang kita kumpulkan ini bisa menyelamatkan kita? Sudahkah bekal yang kita kumpulkan mencukupi kita untuk melalui marohil, segala macam marhala-marhala yang ada di hari akhir, dari mulai alam kubur, kebangkitan, mahsyar, sirat dan seterusnya. Apalagi ada di sana, setelah seseorang itu, kata ulama, menyeberangi sirat, ada lagi kintoroh. Kintoroh, jembatan berikutnya, yang Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan untuk kisos. Dia misalkan selamat menyeberangi sirat, tapi ternyata dia masih punya keboliman, sempat misalkan mendolimi temannya, memukul temannya, atau menghilangkan sebagian anggota tubuh temannya. Ah, di situ ada kisos. Iya. Kalau dia ternyata alhamdulillah tidak ada keboliman terhadap sesamanya, dia bisa langsung masuk dalam surga. Tapi kalau dia ada keboliman, diselesaikan di situ. Iya. Mengerikan. Iya. Tidak bisa digambarkan dan dibayangkan kengerian dari apa? Akhirat itu. Ya. Kemudian yang kelima, ulaika, ditutup, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah golongan yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang sukses, beruntung. Siapa mereka? Ya, tadi yang tersifati dengan sifat-sifat yang pertama apa? Beriman kepada perkara yang gaib. Iya. Sehingga ini menuntut untuk kita semangat mempelajari ilmu agama ini, ilmu akidah terutama, karena di situ dijelaskan tentang perkara-perkara gaib yang wajib diimani ya secara rinci. Semakin bertambah pengetahuan kita, semakin bertambah keyakinan kita, semakin mantap keimanan kita kepada perkara yang gaib. Kemudian yuqimul shalah, menegakkan sholat, ini juga kita sempurnakan dengan thalabul ilmi juga. Ya, kita pelajari bagaimana fiqih sholat yang benar. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga mereka menginfakkan ya sebagian dari rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Ini juga perlu ilmu semua. Ini semua tidak bisa tegak tanpa ilmu, sehingga terus kita ya thalabul ilmi. Jangan kita merasa bosan dan malas ya. Dan adalah ulama salaf kita, mereka dalam thalabul ilmi tidak mengenal umur. Ya, tidak mengenal umur ya. Thalabul ilmi minal Mahdi ila lahdi, kan? Dari mulai kecil ya sampai dia masuk lahat sampai mati gitu. Ya. Kemudian yang keempat apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dari Al-Kitab was Sunnah, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, dan beriman kepada hari akhir. Ulaika 'ala hudan min rabbihim, mereka lah orang-orang yang di atas petunjuk Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun. Ya itu. Di dunianya mereka terbimbing, selamat dari penyimpangan dan kesesatan, dan mereka mendapatkan al-falah kelak di akhirat. Ya. Ridha Allah dan surganya. Ya. Kita baca penjelasannya dari Al-Mufassir rahimahullah di sini. Ashabu hadhihi sifat ala nurin wa taufiqin min khaliqihim wa hadihim. Pemilik sifat-sifat ini, ada berapa tadi? 6. Ya. Ala nurin, berada di atas cahaya, cahaya yang sifatnya maknawi. Ya, bukan sifatnya hissi. Kalau hissi kan matahari, apalagi lampu. Ini cahaya sifatnya maknawi, al-ilm wal iman. Ya. Wa taufiqin min khaliqihim, dan berada di atas taufiq dari khaliq mereka, pencipta mereka, dan juga hadihim, pemberi petunjuk mereka, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa humul faizun alladzi adraku ma talabu, maka mereka lah orang-orang yang sukses, yang mereka mendapatkan apa yang mereka cari dari kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Wa najaw min syarri ma minhu harabu. Ya, mereka juga selamat dari segala yang mereka lari darinya. Dari ghadabullah, murka Allah, dan juga neraka Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Ya, kita lanjutkan ayat yang ke-6. Insyaallah jelas ya. Ah, ayat yang berikutnya adalah mengisahkan tentang golongan yang kedua, golongannya al-kuffar. Setelah itu dilanjutkan dengan penyebutan golongan yang ketiga, golongan al-munafiqun. Lengkap. Ahlul iman dulu disebutkan, ahlul kufur yang kedua, ahlun nifaq yang ketiga. Ya. Baik, kita baca ayat yang ke-6. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ada yang sudah mengetahui belum artinya ini? Yang bertanya siapa yang sudah tahu artinya? Ini innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Enggak disuruh menyebutkan artinya. Siapa aja yang tahu lah, pengen tahu aja gitu. Sudah pernah tahu artinya? Ah, insyaallah. Siapa lagi? Sama saja apa? Sama saja atas mereka. Ya. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan. Ya. Tetap tidak akan terima. Ya, masyaallah santa rawafik mayat ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A anzartahum, apakah engkau Rasul memberi peringatan kepada mereka? Am lam tundirhum, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? La yu'minun, yakni mereka demikian katanya tidak mau apa? Beriman. Ya. Barakallahu fik ya. Kita baca penjelasannya di sini. Innal ladzina jahadu ma unzila ilaika min rabbika istikbaran wa tughyanan lan yaqa minhumul imanu sawa'un akhawaftahum wa hadzartahum ya Muhammadu min adzabillah am tarakta dzalika liisrarihim ala batilihim. Ini tafsir yang ringkas ya. Sesungguhnya orang-orang yang jahadu menentang ma unzila ilaika, apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu apa? Al-Qur'an ya, dan as-sunnah. Min rabbik, dari Rabbmu. Istikbaran, mereka menentangnya karena sifat sombong yang ada pada mereka dan sifat melampaui batas pada mereka. Maka mereka yang tersifati dengan sifat ini lan yaqa minhumul iman, tidak akan muncul pada diri-diri mereka keimanan. Ya. Sawa'un akhawaftahum wa hadzartahum ya Muhammadu. Sama saja. Apakah engkau takut-takuti mereka dengan annar atau tidak? Akhawaftahum, apakah engkau takut-takuti mereka wa hadzartahum, peringatkan mereka ya Muhammad min adzabillah, dari adab Allah, am tarakta dzalik, atau engkau tidak melakukannya? Yani engkau takut-takuti mereka dengan adab Allah atau tidak? Sama saja. Hati mereka enggak bergeming. Hati mereka sudah mati, membatu. Adapun kaum mukminin, hati mereka lembut, lentur. Sehingga ketika ditakhwif, ditakut-takuti dengan azabullah, dengan azabun nar, dengan azabul qabr, maka wajilat qulubum, ketakutan hati mereka. Mereka pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian keadaan orang-orang kafir? Li israrihim ala batilihim. Karena mereka terus-menerus di atas kebatilan mereka. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kunci mati hati mereka. Sejelas-jelas apapun ya keterangan yang Rasulullah bawa, bukti sekuat apapun, bahkan mukjizat senyata apapun, tidak akan mempengaruhi hati-hati mereka. Tetap mereka tidak di atas keimanan. Yani tetap mereka di atas kekufuran ya. Ayat berikutnya kita baca yang ke-6. Ini ringkas enggak apa-apa. Kita baca ta'awudz lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Siapa yang tahu mat apa ini? Wa'ala absarihim. Mat apa? Ada yang pernah belajar waktu MI kecil? Mad apa namanya? Mad jaiz munfasil. Kenapa disebut dengan mad jaiz munfasil? Hah? Kan kalau jaiz sermanya boleh gitu. Ini boleh dibaca 2, boleh juga dibaca 4 atau 5. Munfasil karena di situ pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzanya pada kata yang berbeda, ya kan? Karena di situ kita dapati ala kalimat sendiri, absarin kalimat sendiri, ya. Ketika antum baca cepat ya boleh dibaca 2. Ketika lagi tartil ya dibacanya 4 harokat, panjangnya 4 harokat atau 5 harokat ya. Kita ulangi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم itu ada tanda seperti itu ya. Sholat itu al-waslu aula maksudnya. Kalau disambung lebih utama. Tapi kalau enggak kuat berarti juga boleh, enggak apa-apa ya. Ya. Khatamallahu ala qulubihim. Ya, Allah mengunci mati hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim dan juga pendengaran-pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghisyawah dan pada pandangan-pandangan mereka ada apa ghisyawah? Sumbat, penutup. Ah ini. Wa lahum 'adzabun 'adzim dan bagi mereka azab yang besar, azab yang pedih ya. Kita baca penjelasan tafsirnya dari Al-Musannif rahimahullah. Iya. Taba'allahu 'ala qulubi haula'i wa 'ala sam'ihim. Allah mengunci mati hati-hati mereka dan juga pendengaran-pendengaran mereka. Yang dimaksud dengan pendengaran-pendengaran mereka ya pendengaran hatinya. Kalau telinganya ya bisa mendengar gitu, bisa. Cuma karena ketika mendengarkan ayat-ayat Allah enggak ada pengaruh, ya seperti orang apa? Tuli ya. Ada bedanya gitu. Ya. Wa ja'ala 'ala absarihim ghita'a. Ghita'an dan Allah jadikan pada pandangan-pandangan mereka ghita', tutup. Ya mereka melihat ayat Allah begitu jelas, mukjizat yang diberikan Rasulullah begitu tampak. Tapi enggak ada pengaruh pada hati-hati mereka ya. Kenapa bisa babi kufrihim wa inadihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq? Karena sebab kekufuran mereka dan penentangan mereka setelah jelas al-haq pada mereka. Nah itu. Al-haq begitu gamblang dan jelasnya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tetap di atas kekufurannya, bahkan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhinya bahkan memeranginya. Akhirnya apa? Akibatnya Allah kunci mati hati-hati mereka, pandangan mereka Allah tutup, mata hati mereka. Iya. Jadi hati juga punya mata. Nah, kata Allah fa innaha la ta'mal absar, sebelumnya afalam yasiru fil ard. Iya. Mengapa mereka tidak berjalan? Iya, di muka bumi ini. Ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubi qulubun yaqiluna biha gitu au adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin apa ta'mal qulubul lati fi sudur afalam yasiru fil ardi, mengapa mereka tidak mau berjalan di muka bumi ini, fatakuna lahum qulub, kemudian mereka punya hati yaqiluna biha yang bisa berpikir dengannya ya, kemudian punya apa mata yang melihat dengannya, fa innaha la ta'mal absar, sungguh yang buta bukan mata kepalanya. Walakin apa? Ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang buta adalah apa? Mata hatinya yang ada di dalam dada mereka. Na'udzubillah, ini Allah tidaklah menimpakan ya semua ini kecuali karena sebab dosa-dosa mereka. Ya. Kita pernah sampaikan tentang kaum siapa itu dalam surat Asy-Syams. wasyamsi wa duhaha wal qamari idza tala. Selanjutnya kaum siapa yang disebutkan di situ? Masih ingat? Kaum Tsamud apa katanya? Kadzabat Tsamud bi tughwaha idzim ba'atha ashqaha. Allah binasakan. Kenapa disebutkan di situ Tsamud bukan kaum yang lain? Rahasianya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, karena Tsamud itu subhanallah adalah kaum yang kebenaran sudah sempat merasuk ke dalam sanubari mereka, gitu. Sudah sempat sejuk tentram hati mereka dengan al-haq yang dibawa oleh nabinya. Cuma setelah itu ternyata mereka buang al-haq. Mereka ingkari, mereka tentang. Akhirnya Allah azab. Ya, sehingga di situ ada ancaman atas siapa saja yang tahu al-haq, sudah merasa tentram dengan al-haq, kemudian ia tinggalkan. Ya, ada ancaman untuk mendapatkan hukuman dari Allah. Ya, hukuman tidak mesti hukuman yang sifatnya hissi, ditimpakan azab, ya, ditimpa penyakit, musibah. Ada di sana hukuman yang lebih mengerikan, ya, hatinya dihukum. Allah jadikan hatinya menjadi keras, kaku, mati, tidak lagi terpengaruh dengan apa? Nasihat. Yang seandainya nasihat ini diberikan kepada gunung, pecah ke dalam hati dia, tidak berpengaruh sama sekali. Itu juga diantara apa? Hukuman yang Allah timpakan karena sebab dosa. Ya. Kita lanjutkan di sini. Wa ja'ala 'ala absarihim ghita'an, Allah jadikan pada pandangan-pandangan mereka ghita'an, tutup. Bisababi kufrihim wa inadihim, karena sebab kekufuran dan penentangan mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah al-haq jelas pada mereka. Ya. Falam yuwaffiqhum lil huda, dan Allah tidak memberi taufik kepada mereka untuk menerima hidayah. Ya, ini mengerikan. Buat apa dunia yang dia dapatkan kalau kondisi seperti ini? Dia dihalangi oleh Allah dari hidayah. Buat apa dunia? Ya, yang kenikmatannya tidak seberapa dan tidak lama gitu. Walahum adzabun syadid fi nari jahannam, dan bagi mereka azab yang syadid, keras di neraka jahannam. Masih ada waktu cukup? Ya, cukup dulu. Ya, semoga sedikit-sedikit ini ya lebih mudah untuk difahami. Ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.